Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Miss PP. Oke guys, sekarang aku mau bikin resep dari Dr. Zaidul Akbar. Itu resep jurus sehat Rasulullah yang beliau tulis di bukunya. Aku juga ngikutin Instagram beliau. Jadi insya Allah aku mau praktekin untuk aku sendiri. Dan aku mau juga share ke kalian semua supaya kalian juga bisa langsung praktek gimana caranya mengatasi masalah-masalah kesehatan kalian. Sekarang aku mau praktekin jurus sehat Rasulullah yang untuk mengatasi endometriosis, miom, kista, atau masalah hormon-hormon kewanitaan yang lain. Oke guys, jadi sebelum kita bikin, jangan lupa klik subscribe, tombol subscribe di bawah ini, kemudian like, juga komen ya guys ya. Misalnya kalian ada pengalaman-pengalaman yang sudah mempraktekkan lebih dulu, kalian bisa komen di bawah untuk menambah wawasan kita semua. Oke guys, bahan-bahannya itu simple banget, ada di rumah kalian, apalagi yang kalian hobi masak. Cuma jahe, kemudian kayu manis. Kalian pasti punya kan ya. Nah, jadi yang diperlukan hanya ini. 2 ruas kayu manis. Ya. Jahe kira-kira 1 jempol, sudah dicuci bersih. 600 ml air matang. Boleh kalian tambahkan madu ya guys, madu asli. Bahan tersebut, jahe dan kayu manis, kita rendam semalaman dengan 600 ml air tadi ya guys. Kemudian diminum esok harinya sampai habis. Nah, selain manfaat untuk endometriosis, PCOS, kemudian kista, miom, ramuan ini juga bisa memperbaiki hormon kalian, memperbaiki siklus menstruasi, juga untuk meningkatkan stamina kita. Nah, kemudian selain ramuan tadi, kita juga harus memperbaiki pola makan, juga pola hidup kita ya guys ya. Selain kita harus menghindari gluten, ya terigu, kita juga harus rajin berolahraga. Terutama ya, olahraga yang menekan perut, seperti sit up atau jongkok. Nah, olahraga juga harus rutin guys. Seminggu minimal 3 kali. Misal kita lari-lari, bersepeda, ataupun berenang. Jadi olahraga yang ringan-ringan aja. Kemudian diperbanyak ramuan rimpangnya guys. Jadi nanti kita akan share-share ramuan-ramuan tentang infus rimpang, infus rempah. Atau kalian juga bisa lihat di channelnya Beo Parkit ya, nanti ada di deskripsi. Kemudian tips berikutnya adalah perbanyak makan sayur dan buah segar. Jadi sayurannya jangan diolah terlalu lama, seperti direbus terlalu lama. Kemudian buahnya juga buah segar, kalau bisa buah lokal aja ya guys, jangan yang impor-impor. Banyak konsumsi produk-produk dari lebah seperti madu, kemudian rendaman kurma atau kurma asli. Kalau bisa ya kurma atsua ataupun kurma muda ya guys ya. Selanjutnya adalah rutin berbekam. Minimal 3 minggu sekali kita berbekam. Tips yang terakhir ini, kita harus rutin puasa. Puasa bisa Senin Kemis ataupun puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud kalau kalian kuat ya guys. Nah, puasa ini dilakukan minimal 3 bulan berturut-turut tanpa bolong, kecuali kalau kalian menstruasi. Makanan-makanan yang harus dihindari untuk kita yang mempunyai masalah PCOS, endometriosis, masalah hormonal lain, kita harus menghindari yang namanya ayam boiler, kemudian makanan-makanan yang mengandung estrogen tinggi seperti kedelai. Tapi kalau tempe nggak apa-apa. Makanan yang harus dihindari lagi adalah gula pasir ataupun karbohidrat sederhana seperti nasi putih. Kalian harus mengganti nasi putih dengan karbohidrat lain seperti nasi merah, nasi hitam, atau kentang. Nah, itu tadi ya guys tips-tipsnya. Ada makanan yang harus dihindari, ada makanan yang harus selalu dikonsumsi, seperti biji-bijian guys. Jadi kalau yang punya masalah endometriosis, PCOS, masalah hormonal lain, kita cemilannya biji-bijian guys. Jadi ketika menstruasi, hari pertama sampai ke-14 setelah menstruasi, kita cemilannya biji labu. Nah ini guys, biji labu. Kita buka. Nah ini biji labu yang udah dikeringkan, kemudian disangrai guys. Kemudian cemilan kita selanjutnya, dari hari pertama haid sampai 14 hari itu, kita cemilannya selain biji labu juga ini guys, namanya Golden Flaxseed. Kita buka. Nah ini Golden Flaxseed. Cemilan itu kita makan berturut-turut setiap hari 1 sendok makan guys. Tapi untuk golden flaxseed-nya harus dikasih air panas dulu. Nggak bisa dimakan langsung. Kalau biji labunya langsung dimakan boleh. Tada! Ini sudah jadi ya guys. Tadi aku sudah buat 1 sendok makan flaxseed. Kasih air 1 gelas air panas. Oke? Nanti kita minum kalau sudah hangat. Fase kedua, kita makan biji matahari sama biji-bijian guys. Jadi 14 hari sampai 28 hari setelah haid kita lanjut makan itu. Nah, cara makannya simpel aja. Jadi biji matahari yang sudah disangrai kita makan sekitar 1 sendok makan setiap harinya. Kemudian untuk wijennya cukup 1 sendok teh. Jadi kalau untuk biji wijen kita bisa campur di makanan kita ataupun di minuman kita atau di jus yang kita buat atau langsung dimakan langsung juga enak. Oke guys, jadi seperti ini biji-bijiannya. Tling. Nah, ini dia biji matahari sangrai. Jadi semua ini aku sediakan di rumah untuk terapi kesuburan. Karena aku mengalami masalah hormon yang tidak stabil. Jadi haid yang tidak teratur. Ya kita ikhtiar sama-sama ya guys ya, yang punya masalah seperti aku, kita ayo bismillah, semoga resep dari Dr. Zaidul Akbar ini bisa membantu kita semua ya guys. Bismillah, semoga kita bisa teratasi penyakitnya. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.